Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Syubhat ke 20 dan 21 pada malam hari ini yang sering dilontarkan oleh sebagian orang yang tidak senang dengan dakwah sunnah. Mereka mengatakan orang-orang salafi itu tidak suka bicara politik. Silakan. Berkata penulis, syubhat ke-20 salafiyin anti bicara politik. Kita jawab, politik apakah yang kalian maksud? Apakah politik dengan sistem demokrasi yang tengah marak kalian perjuangkan dan terus langsung dan terjun langsung di dalamnya, ataukah politik yang syar'i yang telah dijelaskan oleh para ulama? Berikut kami bawakan pengertian politik yang disepakati syariat dan siapakah orang yang berhak berbicara mengenai politik ini. Politik atau siasah secara bahasa berarti pengurusan suatu perkara hingga menjadi baik. Dari pengertian umum ini diambillah makna khusus berikut. Diambil dari kata as-sus yang berarti kepemimpinan. Yang berarti kepemimpinan. Dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya, sesungguhnya kaum Bani Israel dipimpin oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi wafat, maka digantikan dengan nabi yang lain. Dan sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku. Maksudnya, yang mengatur urusan mereka, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para umara dan pemimpin terhadap rakyatnya. Adapun menurut syariat, politik yang sejalan dengan syariat atau siasah syariah adalah pengaturan kepentingan rakyat banyak dalam ruang lingkup daulah Islam atau negara Islam dengan cara-cara yang dapat menjamin realisasinya kemaslahatan umum, dapat mencegah segala macam kerugian serta tidak melanggar syariat Islam dan kaedah-kaedah asasinya, sekalipun tidak sepakat dengan pendapat para alim mujtahid. Jadi, yang dimaksud politik ialah undang-undang pemerintahan, pengadilan, badan eksekutif negara, pembentukan lembaga-lembaga tinggi negara, pengaturan militer, dan lain sebagainya. Lantas kewajiban siapakah politik syar'i atau siasah syariah itu? Berikut kita simak penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Beliau berkata, orang yang menguasai kitabullah dan sunnah rasulnya serta fatwa-fatwa para sahabat sajalah yang layak dikategorikan sebagai mujtahid dalam kasus-kasus nawazil atau kontemporer. Merekalah yang berhak berfatwa, dimintai fatwa, dan berhak melaksanakan kewajiban berijtihad. Salafi itu katanya tidak suka bicara politik. Kita lihat politik itu adalah masalah pengaturan masyarakat. Siapakah yang berhak untuk berbicara masalah politik? Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, orang yang menguasai kitabullah. Nah, di Indonesia siapa yang bicara politik ini? Orang yang baca Quran pun banyak yang tidak bisa. Menguasai sunnah-sunnah Rasulullah dan fatwanya para sahabat. Nah, apakah itu terjadi pada negara kita? Apakah mereka yang suka menuduh salafi itu anti bicara politik adalah orang-orang yang menguasai yang seperti ini? Orang-orang yang punya penguasaan terhadap kitabullah dan sunnah, mereka lah yang berhak untuk dijadikan mujtahid atau rujukan berijtihad dalam kasus-kasus nawazil. Kasus nawazil itu artinya kasus kekinian, kontemporer. Supaya orang yang berilmu, mereka yang bisa dimintai fatwa, sehingga nanti keputusan yang diambil berdasarkan ilmu yang mumpuni. Adapun saya sudah beberapa kali menyampaikan di majelis ini, adapun tukang ojek atau sebagian orang yang ilmunya tidak cukup, belum pada taraf mampu untuk berbicara masalah politik, maka mereka tidak berhak untuk bicara ini. Di Indonesia ini bahkan orang-orang yang sebenarnya dari kalangan kaum wanita, mereka pun ikut mengatur negeri ini. Yang kalau di zaman Nabi SAW, maka mereka semua adalah para bawahan, bukan orang-orang yang jadi pemimpin. Tapi yang jelas begini, kalau ditanya kenapa Ustaz Salafi tidak bicara politik, jawabannya Ustaz Salafi sadar diri bahwa mereka tidak mampu. Itu aja. Takutnya malah salah-salah dalam bicara. Nah, karena ini masalahnya, masalah menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau yang bicara adalah orang yang tidak mampu, sebaiknya dia diam saja. Karena dengan dia diam, dia lebih selamat. Dia tidak menjerumuskan banyak orang dalam kesalahan. Nah. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syankiti rahimahullah berkata tentang kriteria imam. Imam itu harus seorang yang mampu menjadi qadi atau hakim kaum muslimin. Harus seorang alim mujtahid yang tidak perlu lagi meminta fatwa kepada orang lain dalam pemecahan kasus-kasus kontemporer. Imam Ibnu Rajab rahimahullah berkata, dalam hukum-hukum Islam, maka kemampuan Imam Ahmad dalam menjawab beberapa kasus kontemporer menurut ketentuan hukum Islam tidaklah perlu dibicarakan lagi, karena pemecahan masalah itu sangat dibutuhkan. Namun beliau melarang murid-murid beliau membicarakan suatu permasalahan tanpa bimbingan ulama senior. Ini sikapnya para ulama. Mereka yang punya kemampuan atau kapasitas dalam bicara masalah kontemporer, mereka yang bicara, tapi murid-muridnya dilarang. Karena dianggap kalau murid-murid belum mumpuni, maka ya udah diam saja. Nah, begitu juga kita. Kita kalau belum pada taraf punya kemampuan atau penguasaan terhadap kitabullah, tidak punya penguasaan kepada sunnah Rasulullah, ya begitu juga tidak mengerti ilmu-ilmu pemerintahan, ya maka sebaiknya diam saja dan tidak perlu meributkannya. Lanjut. Dari penjelasan para ulama di atas, jelaslah bahwa tindakan para pemuda dewasa ini yang merujuk permasalahan politik kepada gerakan-gerakan Islam dan kepada orang-orang yang berbekal majalah dan media informasi, lulusan diklat-diklat kilat atau pendidikan dan latihan kilat, sangat bertentangan dengan pernyataan-pernyataan para ulama di atas. Meski mereka mengaku tidak terikat dengan belenggu-belenggu mazhab atau mengaku pakar tentang perkembangan mazhab terkini. Oleh sebab itu, yang paling penting bagi seorang penuntut ilmu ialah dapat membedakan antara ahli fatwa dalam masalah ini dengan oknum-oknum yang berlagak pintar. Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah berkata, pendapat dan mazhab yang kami pilih adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu memegang teguh Al-Quran dan As-Sunnah, serta membela para imam yang mengikuti jejak salaf. Memilih apa yang dipilih oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah di berbagai negeri seperti Imam Malik bin Anas di Madinah, Al-Auza'i di Isyam, Al-Layth bin Sa'ad di Mesir, Sufyan Al-Thawri dan Hamad bin Zaid di Irak. Kami memilih pendapat-pendapat para imam tersebut dalam memecahkan kasus-kasus kontemporer yang tidak diriwayatkan pemecahannya dari Nabi, para sahabat dan tabi'in. Kami membuang jauh-jauh pendapat para pengacau, penebar syubhat dan kerancuan, pembohong dan pendusta. Jadi jelaslah bagi orang yang berilmu dan mencari kebenaran siapa yang berhak dimintai fatwa dalam masalah ini. Lantas, mengapa kalian saling berlomba-lomba memenuhi panggung politik wahai pemuda Islam? Hati kalian sangat tergoda dengan gemerlapnya. Dari segala penjuru, kalian berbondong-bondong mendatanginya. Seakan-akan itu merupakan hak kalian. Lebih baik dan utama, kalian mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah menurut kadar kemampuan dan yang wajib atau dianjurkan atas kalian. Sesungguhnya itulah yang meneguhkan keistiqomahan kalian dan lebih menjamin sampainya ke tempat yang ingin dituju, yaitu surga. Cuma tuh lihat perkataan bagian akhir, seakan-akan itu merupakan hak kalian. Lebih baik dan lebih utama kalian mempelajari Al-Quran dan Sunnah menurut kadar kemampuan yang wajib dan dianjurkan atas kalian, karena itulah yang meneguhkan keistiqomahan kalian dan lebih menjamin sampainya kalian ke tempat yang dituju, yaitu surga. Ada ustadz yang bilang begini, ada cerita di salah satu rapat para dai, ada yang ngusul bagaimana kalau santri-santri setiap pagi disuruh baca koran. Maka ada ustadz yang lain bilang, apa pentingnya santri baca koran? Lihat kontennya, lihat isinya, lihat topiknya. Sesuatu yang tidak menambah ilmu bagi mereka di usianya. Lebih baik mereka menghafal Al-Quran, mempelajari hadis. Itu lebih menjamin keistiqomahan dan sampainya pada tujuannya, itu surga, ketimbang anak-anak disuruh baca koran. koran banyak isinya sampah, berita-berita yang tidak benar. Belum lagi isinya iklan-iklan, di situ banyak perempuan-perempuan. Allah berfirman, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 66, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita, yang artinya dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Apabila praktik politik yang dimotori para pemuda sekarang ini sudah menjadi alasan bertindak anarkis yang diatasnamakan jihad, dan apabila mereka, para pelajar muda, secara membabi buta dan serampangan membahas perincian hukum jihad, padahal mereka tidak paham sama sekali tentang akidah yang benar, apalagi tentang jihad. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata tentang masalah jihad. Kesimpulannya, pembahasan yang jadi fenomena di kalangan kaum muslimin. Kalau saya amati, ini banyak dilakukan di rohis-rohis SMA. Ya. Di rohis-rohis anak SMA yang di sana dikuasai oleh kajian-kajian ulama muslimin. Ya, di bawah ustaz-ustaz dari partai itu dan. Di mana mereka ngajak anak-anak itu untuk bicara di ranah-ranah yang bukan ranah mereka. Ya, di ranah politik, ranah jihad. Kita harus berjihad lawan Palestina. Kalau tidak mampu ke Palestina, maka boikot produk-produk Yahudi. Maka ditampilkan oleh Danone, Sara Lee, Microsoft, apa lagi? Nokia, itu produk-produk orang kafir. KFC, McD, hukumnya haram pergi ke sana. Tidak boleh mengkonsumsi produksinya. Ustaz, kalau update Facebook dari mana? Laptop ada Windowsnya, ada. Nah, katanya tadi nggak boleh pakai produk-produk orang Yahudi atau orang kafir. Jadi kadang-kadang sebagian anak-anak muda, rohis-rohis SMA khususnya, termasuk juga anak-anak kuliah baru semester 1, semester 2 yang lagi pencarian jati diri, itu kalau di kampus-kampus banyak dicekoki oleh kajian-kajian Hizb Tahrir, kajian-kajian kaum muslimin, ya, yang di situ diajarkan mereka begini jihad, diungkap semua kesalahan pemerintah, ya, diajari mereka untuk membencinya, ya, dan seterusnya. Tertanamlah pada jiwa mereka yang kebetulan masih labil, jiwa-jiwa calon-calon orang yang punya pemikiran-pemikiran khawarij. Ya. Apa pentingnya anak muda diajak untuk bicara masalah jihad Palestina? Anak SMA, mending anak SMA disuruh diajarkan bagaimana caranya baca Quran yang benar, ikut kelas tahsin. Rohis anak SMA itu buka kelas tahsin, kelas hafalan Quran, bukan kelas politik atau kelas nasyid. Bukan kelas nasyid. Coba tanya teman-teman yang SMA 1. Mereka banyak dulu yang kajian di sini. Terus saya tahu dari sebagian mereka dilarang oleh rohis-rohis mereka yang orangnya sebenarnya bukan orang SMA 1, tapi dari luar. Jangan ngaji di Nasai, nanti jadi salafi, kata mereka. Apa yang dicokoki ke mereka? Masalah-masalah politik. Dibentuk grup nasyid, diajari nasyid-nasyid, suruh nyanyi. Sesuatu yang enggak ada manfaatnya. Dan saya dulu bagian dari mereka. Saya ketua duanya dulu. Ketua dua, rohis SMA 1 Balikpapan. Dan yang kami kerjakan ya gitu-gitu. Ya, ngumpulin kaset-kaset Raihan. Apa lagi? Pokoknya yang nasyid-nasyid, dihafalin lagu-lagunya. Dibentuk grup nasyidnya. Terus bikin drama ikhwan akhwat tentang percintaan terlarang. Tapi aktris aktornya dari rohis dan anak-anak rohis ini ikhwan akhwat. Tapi dalam panggungnya ikhtilat. Itu yang diajarkan. Gak manfaat. Ya. Tapi nanti kalau mau diajarkan, yuk kajian sunnah. Nanti kalian diajari bagaimana belajar Quran, belajar hadis, menghafal Quran. Katanya jangan, nanti jadi salafi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata tentang masalah jihad, kesimpulannya, pembahasan mengenai perincian hukum jihad merupakan tugas khusus kalangan para ulama yang benar-benar alim. Wahai pemuda Islam, umat tidak membutuhkan juru dakwah yang hanya bermodal semangat menggebu. Sesungguhnya umat hanya butuh seorang alim, mujtahid yang berfirasat tajam. Sudah waktunya kalian membedakan antara keduanya. Bedakan antara juru dakwah yang punya semangat modal menggebu-gebu dengan orang alim mujtahid yang punya kapasitas untuk berjitihad karena firasat yang tajam. Carilah ilmu dari orang yang kedua. Bukan cuma orator yang bisa teriak di atas mobil pickup dengan apa ini? Tawaknya berteriak turunkan BBM. Atasi banjir dengan khilafah. Itu orator-orator saja. Yang mereka kalau ditanya masalah-masalah rincian dalam agama banyak nilainya. Dulu ada ikhwan di sini, bapaknya orang Hizbutan, tapi dia ngaji di sini dan jadi kameramen kita. Dia bilang saya sama bapak suka bertentangan. Saya kadang ya demi menghormati bapak ikutlah kajian. Ya yang dibicarakan itu politik, kesalahan pemerintah. Yang bagi saya tidak manfaat karena saya masih anak STM. Ya. Jadi dan saya kalau pergi ke Nasai dapat ada ilmu fikih, ilmu akidah. Ini yang saya butuhkan. Maka saya bilang sama dia, tetap jaga kata-kata antum terhadap bapak antum, tapi jangan ikuti kajiannya. Ya, karena memang bukan itu ranahnya anak muda. Belum lagi nanti antum akan dicekoki dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari jalan Ahlussunnah. Dan mungkin dia lagi nonton kajian ini. Soalnya dia sudah pindah ke Bandung. Lanjutkan. Mengapa kalian menjauhi para ulama yang telah menghabiskan waktu mereka bersama ilmu, belajar dan mengajarkan ilmu, serta gigi berdakwah seperti Syekh bin Baz, Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Al-Albani, Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya? Lalu kalian lebih condong kepada para penuntut ilmu. Kesalahan pertama kalian adalah merasa puas dengan sesuatu yang tidak kalian miliki, yaitu ketika... Anak muda zaman sekarang, mereka tidak suka baca-baca bukunya para ulama seperti Syekh Ibn Baz, Syekh Uthaymin, Syekh Shalih bin Fauzan. Mereka sukanya baca novel. Novel-novel Islami, Rintik Hujan. Yang gitu-gitulah judul-judulnya itu bikin ikhwan dan akhwat itu suka berhayal. Berhayal punya pacar dari kalangan ikhwan dan akhwat. Saya dulu suka konsumsi novel-novel yang begitu. Novel-novel rohis lah. Saya sudah susah untuk menyebutkan nama-nama penulis-penulisnya. Tapi banyak juga yang ternyata Syiah. Ada yang, nah itulah dasar disebut. Tapi banyak orang suka baca yang gitu-gitu. Nah, ikhwan tersebut pergi ke masjid, maka dia menatap dari balik jilbabnya. Betapa indahnya bila punya suami sepertinya. Nah, gitu-gitu. Tapi kalau suruh baca fatwa, baca buku-buku agama, misalnya Allah ada di mana, oh bagi mereka ini, buku apa ini? Lanjut. Kesalahan pertama kalian adalah merasa puas dengan sesuatu yang tidak kalian miliki, yaitu ketika kalian memilih jalur politik, padahal cukuplah ulama tersebut yang menanganinya. Akan tetapi seruan menyesatkan bergema, ulama kita sekarang, mereka kurang mengerti situasi dan kondisi, kamilah yang melengkapi kekurangan tersebut. Kesimpulannya, hanya ulama-ulama yang menguasai ilmu-ilmu syariat saja yang berhak menangani siasah syariah atau politik yang sesuai dengan syariat. 21. Subhat ke-21. Ahlussunnah wal Jamaah tidak paham fiqhul waqi'. Kita katakan para ulama. Apa itu fiqhul waqi'? Waqi' itu artinya realitas kekinian. Berarti fiqhul waqi' itu artinya fikih menghadapi realita kekinian. Misalnya, realita kekinian bahwa presiden kita menerapkan hukum yang bukan syariat Islam. Itu harus bagaimana? Realita kekinian bahwa Arab Saudi sekarang ada fotonya bekerja sama dan bersalaman dengan siapa presiden Amerika itu? Donald Trump. masalah kekinian bahwa ditemukan sekarang sudah ada Zamzam Tower yang di atasnya ada semacam bulan sabit dan mirip-mirip tanduk Dajjal. Masalah kekinian gitu-gitu. Itu namanya fikih kontemporer, fikih kekinian. Adapun kalau dibilang kalau diajak bicara, Pak, yuk mari kita bicara tentang jamak kosor. Oh, enggak usah, itu ibadah-ibadah yang sudah lah, itu sudah bukan zamannya lagi membicarakan hal seperti itu. Ibu-ibu, mari kita kaji soal haid nifas. Ah, enggak usah, itu ustaz-ustaz ketinggalan zaman. Hari gini bicara haid nifas. Hari gini itu bicara tentang hubungan Saudi, Israel, Palestina. Gitu. Dia lebih senang dengan yang kekinian-kinian gitu. Yang bau-baunya adalah politik. Itu namanya fiqhul waqi'. Maka mereka bilang kalau orang-orang salafi itu tidak paham fiqhul waqi', kalau fikih haid nifas paham mereka. Saya dengar sendiri ada sebagian yang bilang, kamu kalau mau bicara masalah fikih sholat, fikih toharoh sama salafi. Mereka berilmu dalam masalah itu. Tapi kalau bicara kekinian, bicara politik, itu sama kita. Kita lebih paham dari mereka. Nah, coba kita baca. Kita katakan, para ulama terdahulu mengenal fiqhul waqi' ini dengan sebutan fiqhul nafsi. Antara fiqhul waqi' zaman dahulu dengan fiqhul waqi' zaman sekarang yang digembur-gemburkan para pemuda, terdapat perbedaan mendasar. Hal ini dapat terungkap melalui perkataan emas Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau berkata, seorang mufti atau seorang hakim tidak mungkin mampu berfatwa atau menetapkan hukum dengan benar kecuali dengan bantuan dua jenis ilmu berikut ini. Pertama, memahami serta mengerti waqi' atau situasi dan kondisi real. Dengan itu ia bisa menarik kesimpulan tentang pokok permasalahan yang sebenarnya lewat indikasi atau petunjuk dan sinyalmen sehingga ia benar-benar menguasai permasalahan tersebut. Kedua, memahami apa yang diputuskannya berkenaan dengan waqi' atau kondisi tersebut, yaitu memahami hukum Allah yang telah ditetapkan dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia menerapkan hukum itu pada kondisi tersebut sesuai dengan kelayakannya. Ya. Barang siapa? Kalau mau jadi seorang mufti yang mumpuni, maka harus ada dua ilmu. Pertama, ilmu tentang yang mau dihukumi. Yang kedua, ilmu tentang hukum terhadap yang mau dihukumi. Antum mau memfatwakan gopay itu haram atau enggak haram, misalnya. Mau penggunaan, ustadz apa hukumnya diskon menggunakan OVO? Kita pakai di chatan, nanti bisa dapat diskon 30%. Kalau mau memfatwakan ini, maka kuasai dua. Pertama, kuasai dulu apa itu OVO, bagaimana teknis pengisiannya, bagaimana cara pembayarannya. Antum harus tahu dulu bendanya. Apa itu, dan jangan ngawang-ngawang. Itu kayaknya riba ya kayaknya. Kok bisa? Ya itu kan kalau nggak salah kan? Kok nggak salah? Berarti pemahamannya terhadap sesuatu yang mau dihukumi itu enggak komplit. Pahami dulu apa yang mau antum hukumi. Yang kedua pertanyaannya apa? Itu riba atau enggak riba? Maka antum harus pernah belajar bab tentang riba secara utuh. Kalau mau fatwakan dengan benar. Nanti mau fatwakan, antum pernah belajar riba, tapi tidak tahu apa itu OVO. Atau tahu apa itu OVO, mau fatwakan riba atau tidak riba, tidak pernah ikut kajian tentang riba. Jadi kalau mau memfatwakan sesuatu dengan benar, pahami si yang mau dihukumi, pahami juga pelajaran dasar terkait apa yang mau dihukumi terhadap sesuatu yang dihukumi tadi. Barang siapa telah mengerahkan seluruh potensinya untuk itu, ia pasti mendapat satu pahala atau dua pahala. Seorang alim adalah yang dengan memahami dan mengerti duduk persoalan, ia dapat menerapkan hukum Allah dan Rasulnya tepat pada tempatnya. Sebagaimana saksi Nabi Yusuf alaihi salam dapat mengetahui bebasnya beliau dari tuduhan dan dapat mengetahui kejujuran beliau setelah melihat koyaknya baju beliau pada bagian belakang. Siapa saja yang sering meneliti syariat dan masalah-masalah yang dihadapi para sahabat tentu dapat menemui hal semacam ini. Hak manusia banyak tersia-siakan jika cara ini tidak diterapkan. Itu merupakan salah satu prosedur atau ketetapan syar'i yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Dari penjelasan Ibnu Qayyim di atas, jelaslah bagi kita bahwa beliau berbicara tentang firasat yang dianugerahkan kepada seorang hakim ketika memutuskan suatu perkara yang tidak diketahui keadaan sebenarnya. Bukan seperti yang dikira oleh sebagian orang, begitu melihat Ibnu Qayyim menggunakan istilah fiqhul waqi', langsung mereka artikan fiqhul waqi' yang banyak dikuliti para pemuda dewasa ini. Mereka artikan dengan menelaah dan mengikuti perkembangan berita. Jadilah mereka itu tiap hari bacanya koran, bacanya berita-berita online politik. Itu hari-hari yang dikonsumsi. Adapun disuruh baca buku-buku agama, malas. Suruh kelas, ikut kelas bahasa Arab, hadir 3 pertemuan pertama aja. Sudah gitu, yang mau diikuti adalah berita online. Kata mereka, kita kalau tidak ngikuti berita gini, ketinggalan zaman. Terus. Beliau sama sekali tidak menyinggung masalah tersebut, sebab itu bukanlah ilmu apalagi fikih. Mengikuti berita seperti itu tentunya bisa dilakukan oleh siapa saja. Perkara yang kita sesalkan atas orang yang mencampuri fiqhul waqi' dewasa ini bukan karena mereka menghabiskan waktu menyelidiki makar-makar musuh, sebab kejahatan mereka memang harus terungkap. Namun yang kita sesalkan atas mereka adalah sebagai berikut. Ini kesalahan-kesalahan sebagian orang yang suka ikut-ikut bicara soal fiqhul waqi'. Apa kesalahannya? Satu, mengadakan pembenahan umat atas dasar kerja-kerja politik. Dan ini menyelisih manhaj para nabi dan rasul. Yang pertama, mau mengadakan pembenahan umat, tapi semua hal-hal yang politis. Sebagian mereka berkata, kita bagaimana mau membenahi umat? Umat ini bagaimana mau baik kalau kita tidak berkuasa? Jadi gimana? Ya berkuasa dulu. Caranya ikut parlemen. Jadi masuk, bikin, kita harus bikin parpol supaya kita bisa ikut di dalam partai. Kalau partai nanti menang, kita bisa duduk di MPR, DPR. Kalau kita bisa duduk di sana, kita bisa ngatur, kita bisa ikut membuat peraturan-peraturan yang menguntungkan Islam. Kalau enggak kita berkuasa, bagaimana kita mengubahnya? Itu kata mereka. Padahal waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditawari oleh orang-orang kafir Quraisy, Muhammad mau nggak? Kita kasih 3 tak, intinya begitu. Kita kasih kau wanita kalau mau, kita kasih kamu harta kalau mau, dan kami jadikan kamu orang yang bertahta, alias kita jadikan kamu pemimpin. Tapi ada syaratnya, tukar guling, yaitu kamu berhenti dakwah. Kalau seandainya orang-orang yang bilang gini, kalau kita tidak berkuasa, bagaimana kita bisa mengubah lebih baik? Itu kalau seandainya benar perkataan itu, tentu Nabi waktu ditawarin yang 3 tadi langsung diapakan? Diambil. Tapi Nabi SAW mengubah masyarakat bukan dengan cara bertata. Nabi menolak semua tawaran-tawaran orang kafir Quraisy tadi, dan Nabi tetap berdakwah. Berubah atau tidak masyarakat di sekitar beliau? Berubah. Artinya, mengubah masyarakat itu bukan top down, bukan dengan cara berkuasa dulu baru dari atas mau bikin peraturan-peraturan. Mengubah masyarakat itu bottom up. Antum ajari masyarakat itu adalah hal yang kecil. Masyarakat menyebar, merebak, memahami Islam, nanti mereka yang akan nuntut agar negara itu berhukum dengan hukum syariat Islam. Ya. Kalau dalam keadaan seperti ini, coba antum jawab. Dalam keadaan negara kita seperti ini, umat Islam seperti ini, lalu misalnya aja Ustaz Firanda jadi presidennya, bikin kewajiban edaran presiden, perpres, peraturan presiden, setiap laki-laki muslim wajib berjenggot, dikasih tebal, hanya yang muslim dan hanya laki-laki, yang perempuan tidak. Laki-laki muslim wajib berjenggot. Menurut antum, yang nanti akan demo pertama kali itu muslim atau orang kafir? Muslim. Itu artinya apa? Umat kita memang tidak siap. Bila diberikan peraturan langsung mau berkuasa, langsung bikin peraturan ke bawah langsung diterapkan, saya yakin orang-orang muslimlah yang pertama kali dan paling depan untuk menolaknya. Dibikin peraturan wajib berjilbab, khusus muslimah, muslim dan ya, Begitu juga orang kafir tidak wajib berjilbab. Yang diwajibkan hanyalah muslimah. Menurut antum, yang pertama kali bawa panci di depan kantor presiden itu siapa? Ibu-ibu, mama. Itu menunjukkan apa? Gak bisa membenahi umat dengan cara top down. Membenahi umat itu dengan bottom. Dari bawah, bikin kajian muslimah. Nanti muslimah-muslimah ini sedikit demi sedikit akan berjibak dengan sendirinya. Alhamdulillah, dan itu terasa. Muslimah kita, istri-istri kita, sudah tidak perlu lagi kita banyak berkelahi. Mereka pulang pengajian langsung minta belikan jilbab besar. Bahkan minta cadar. Cuman sebagian dari suaminya aja enggak mau bercadar. Istrinya. Dua. Yang kedua, masuk dalam kancah politik dan mengeluarkan fatwa. Fatwa masalah politik, sedang mereka bukan ahlinya. Tiga, selanjutnya mereka melangkahi para ahlinya. Amin. Masuk dalam kancah politik padahal bukan ahlinya. Ini kesalahan orang-orang yang suka fiqhul wakil. Sudah bukan ahlinya, bukan SIP, bukan sarjana ilmu politik. Ya. Cuma lulusan STM elektro. Ayo deh, nanti per orang dapat nasi bungkus sama 50.000 satu orang. Dia ajak pergi ke depan MPR. Demo enggak mereka? Demo. Ketika tanya, turunkan. Apa dia mau diturunkan? Enggak tahu. Pokoknya turunkan. Disuruh kalian turunkan. Kamu dikasih apa? Enggak tahu tadi sih. Katanya omnya itu nanti per orang dikasih 50.000. Ikut dia di situ. Yang bukan ranahnya, ngerti apa masalahnya juga enggak. Pernah lihat ada videonya begitu? Anak-anak STM. Apa namanya? Selamatkan Indonesia. Ayo, selamatkan Indonesia. Diwawancari, dek, selamatkan dari apa? Pokoknya selamatkan dari Indonesia. Ya, dari apa? Apa masalahnya? Begitu juga ibu-ibu disuruh teriak-teriak di depan kantor gubernur Jakarta. Turunkan Anies Baswedan. Apa masalahnya, Bu? Banjir. Perasaan waktu Setioso juga sudah banjir, Bu. Kayaknya siapapun gubernur Jakarta semuanya banjir. Apa masalahnya? Banjir di Surabaya deh. Nah, ada yang teriak turunkan siapa wali kotanya itu? Nah, ada begitu? Balikpapan kayaknya dulu ada banjir ya. Ada orang Balikpapan depan Pak Cucup Suparna, rahimahullah. Turunkan Cucup Suparna ada dulu. Turunkan Pak Imdad, turunkan Ijar Binda ada. Karena kita tahu itu dari Allah. Tinggal kesadaran kita buang sampah yang benar. Itu kayaknya dulu solusinya. Tapi diajak masuk ranah politik gak ngerti apa-apa, masuk mereka. Lalu bikin fatwa-fatwa yang aneh-aneh. Oh, katanya Soeharto berkorupsi, KKN. KKN. Anak-anak SMP juga tahu KKN. Apa itu KKN? KKN itu kolusi, korupsi, nepotisme. Apa itu nepotisme? Nepotisme itu sama seperti kolusi. Apa kolusi sama nepotisme? Kok jadi KKN? Kenapa gak KKN aja? Gak KKN. Apa ya? Gak bisa bedakan. Tapi ikut ngomong. Jadi gimana? Demo? Demo. Turunkan, turunkan. Ayo, difatwakan lagi sebagian oleh ustaz-ustaz menyesatkan di Indonesia tahun 98. Boleh menjarah, yang penting tokonya toko Cina. Maka dimalingin lah itu harta-hartanya orang di Jakarta kan? Coba kan percaya riset itu YouTube. Kayaknya zaman SMA, saya SMA itu masih ada. Dijarah toko-toko Cina di mana? Di Jakarta. Dibawa, digondol TV-TV. Diambilin coklat-coklat. Beras-berasnya orang dibuka itu rolling door, dipecahin kaca-kaca. Apa salahnya orang Cina itu? Anggaplah yang korupsi beneran itu Soeharto. Yang salah kan Soeharto. Kenapa tidak aja jarah rumahnya? Kenapa yang dijarah itu toko-toko Cina? Apa masalahnya di situ? Siapa yang kasih fatwa begitu? Ustaz-ustaz menyesatkan. Yang di tahun itu bikin fatwa-fatwa sembarangan. Tiga, selanjutnya mereka melangkahi para ahlinya, yaitu ulama dan umara. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 83, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Padahal apabila mereka mengembalikannya kepada rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka, yaitu rasul dan ulil amri. 4. Berikutnya mereka menghujat para ulama. Ini penyimpangan yang nyata terjadi, tidak bisa ditampik lagi. 5. Kebodohan mereka. Keempat itu suka menghina para ulama. Memang di Indonesia itu tidak ada, tapi adanya orang-orang harokah yang suka terjun dalam fikr, wakil dan politik, di sana juga ada. Orang-orang di sana kepada para ulama seperti Syekh bin Baz, Syekh Uthaimin, Syekh Muhammad Amin Asy-Syukri, itu julukannya adalah ulama haid nifas atau ulama celana dalam wanita. Kalau di sini ya, ustaz-ustaz penjilat, itu gelar-gelarnya. Ketika disebutkan jangan untuk urusan politik, yang tidak mumpuni, yang tidak punya ilmunya, jangan bicara. Tidak boleh penjara, tidak boleh anarkis, tidak boleh demo. Wah, sudah muncul semua kalimat-kalimat ustaz-ustaz penjilat, ustaz-ustaz antek pemerintah dan lainnya. Kelima. 5. Kebodohan terhadap jalur-jalur informasi yang mereka terima. Mereka tidak tathabbut atau cek dan recheck. Kebodohan terhadap jalur informasi yang diterima. Sehingga karena informasinya itu salah, muncullah komentar-komentar yang salah. Tahun 2000, sekitar 2014-2015, saya pernah ngisi kajian di Namiro. Itu kajiannya Al-Firqatun Najiyah, tapi malam hari itu orang saya suruh tutup buku. Tutup buku, tidak usah belajar Al-Firqatun Najiyah. Hari ini kita akan bahas buletin Jumat Hizbut Tahrir Jumat kemarin. Saya bawakan buletinnya itu oleh Islam. Apa komentarnya situ? Arab Saudi menyerang saudaranya sendiri. Siapa yang dimaksud? Yaman. Nah, kok bisa begitu? Arab Saudi mau menjajah Yaman. Padahal realitanya Presiden Yaman datang ke Arab Saudi minta tolong, tolong diserang Syiah-Syiah Houthi namanya, yang sedang membuat keonaran di Yaman. Jadi yang diserang oleh pemerintah Saudi ketika itu adalah orang Syiah Houthi, dan yang minta siapa? Presiden Yaman. Saya bilang ini orang Hizbut Tahrir kalau ada di sini, ini bodoh ini yang bikin tulisan. Tidak mengerti mana lawan mana kawan. Yang diserang oleh oleh Arab Saudi bukan Yamannya, tapi salah satu daerah bagian Yaman yang di situ bercokol Syiah-Syiah Houthi yang mau menguasai Yaman. Yang minta Arab Saudi nyerang adalah presidennya Yaman sendiri. Tapi karena tidak ngerti, bodoh terhadap jalur informasi, jadinya muncul artikel-artikel menyesatkan seperti itu, disebarkan di khutbah Jumat, di Jumatan, ditaruh di pintu-pintu masjid. Orang awam ngambilin, bacain, lama-lama benci sama Arab Saudi. Ya atau tidak? Terus. Sudah tentu berita dari media-media kafir lebih banyak dustanya dibanding berita dari orang fasik. Musibahnya, mereka menjadikannya sebagai sandaran berita. Jangan heran bila mereka menjadi sumber malapetaka. Berita orang-orang kafir hukumnya tertolak berdasarkan kesepakatan umat Islam. Bukankah suatu kecerobohan yang sangat fatal bila seorang muslim beranggapan bahwa musuhnya telah memberitakan seluruh rencana dan programnya melalui media-media informasi secara umum? Mereka bilang kita harus baca media-media kafir. Kita harus baca CNN, kita harus baca BBC, ABC, kita harus baca semua supaya kita tahu strategi mereka. Hanya orang bodoh saja yang strateginya dibeberkan di media. Gitu tidak? Lalu orang-orang itu bilang kita baca BBC, ABC, NBC dan lain-lain supaya kita tahu strateginya orang kafir. Gimana sih? Orang pintar mana yang mau membeberkan strategi sendiri dalam media? Ya. Mana yang ada, yang disebarkan di media tidak seperti strategi di belakangnya, betul? Lalu orang-orang itu ngajak untuk baca itu semua, ditonton semua, berarti yang mereka baca justru berkebalikan dengan strategi aslinya. Ya atau enggak? Bodoh enggak orang-orang itu begitu? Coba tuh baca buletin sebentar, tapi enggak usah dibaca. Soalnya enggak ada juga Al-Islam itu sekarang, karena sudah di-ban pemerintah, alhamdulillah. Tapi kalau dulu antum suka baca, karena zaman saya juga ikut harokah, saya suka baca. Di zaman-zaman 2000, rentang 2003 sampai 2005, saya suka baca. Itu kalau antum baca, kan dua lembar aja kan, buletin Jumat itu. Kalau itu baca itu apa cuplikannya? Nggak ada, bukan tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di, Fathul Bari, bukan itu. SCTV, RCTI, Antara News, ABC, NBC, kayak gitu. Jadi sumber beritanya adalah sumber media-media umum. Ya. Bukan dari Kitabullah. Jadi yang mau disembahkan kepada masyarakat itu berupa buletin dua apa ini? Lembar A4 bagi 2 itu. Ya. Yang mau disembahkan itu adalah isinya SCTV, RCTI, Antara, Al Jazeera. Itu yang dikasih kantong. Maka kalau antum baca pemikiran itu isinya sampah politik aja sih. Ya. Antum gak bisa milah-milah. Tapi beda kalau misalnya kutipan Al-Quran, hukum misalnya, hukum jilbab di Al-Quran, sabda Nabi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir kata para ulama di Fathul Bari, di berbagai kitab para ulama, itu baru ilmu. Terus. Betapa agung, lurus dan jelas amanat salaf ini. Salafiyinlah yang menetapkan, yang menerapkan metode ahlul hadis dengan sesungguhnya, bukan sekedar pengakuan lisan, tetapi di satu sisi terpengaruh dengan manhaj-manhaj lain. Saya ralat sedikit, namun penjelas sedikit. Kok ada SCTV, RCTI? Saya pernah baca, iya saya pernah baca. Misalnya ada mengutip perkataan presiden, dapatnya dari mana? SCTV. Mengutip perkataan Menteri Anu dari RCTI. Mengutip perkataan gubernur dari mana? Dulu yang suka dibahas itu apa? Saya ingat terakhir-terakhir baca, lama-lama saya nggak suka adalah tentang naik kenaikan BBM. Judulnya turunkan BBM dengan khilafah. Terus dikutip perkataan presiden, perkataan Menteri Energi dan lain-lain dari RCTI, SCTV, Antara dan lain-lain. Jadi antum akan hanya akan dapati ini fiqhul waqi, fikih kekinian yang mereka maksud. Nah, jangan nanti saya didatangi RCTI, SCTV, mana-mana buktinya. Ya, padahal yang saya maksud adalah buletin-buletin terdahulu suka mengutip kekinian di Indonesia ini lewat media-media umum. Nah, terus. Oleh sebab itu, tidak ada celah bagi salafiyin yang tidak mengurus berita-berita semacam itu yang dewasa ini banyak bersarang di benak para pemuda. Salafiyin tidak suka mengurus berita-berita itu dan tidak merujuk kepadanya. Meskipun terkadang ada gunanya setelah diketahui mana berita yang benar dan mana berita yang bohong. Atas dasar itu ditetapkan hukum berdasarkan indikasi yang tampak. Akan tetapi berhati-hatilah wahai saudaraku. Ingatlah firman Allah tabaraka wa ta'ala, "Wa ma yaqiluha illal 'alimuna." Dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Surat Al-Ankabut ayat 43. Ya, ini tidak akan mampu memahaminya kecuali orang-orang yang telah Allah anugerahkan ilmu Al-Quran dan As-Sunnah hingga ia menjadi seorang mujtahid yang memiliki kekuatan firasat serta pandangan sebagaimana telah dijelaskan. 6. Berpatokan kepada berita-berita dusta. 7. Kesalahan yang lain suka mengkonsumsi berita-berita dusta, berita-berita yang sudah jelas. Kayak siapa? Kayak menyebut nama Rahmat gak enak ya, ketika ditangkap pakai untuk menutupi malunya pakai apa? Masker. Terus apa katanya? Saya itu cuman mengungkapkan hal-hal yang sudah viral di media. Itu dalil. Ya, maka kita katakan itulah makanya. Suka mengkonsumsi berita-berita dusta yang sudah viral, baru kemudian disebarkan ke umat. Masih mau. Dan itu masih banyak lagi berita-berita yang sampai sekarang setelah ditangkap tidak seperti pintaran keledai. Apa pepatah itu bilang? Keledai apa ya? Yang tidak jatuh ke dalam lubang dua kali. Kok tupai? Keledai lah. Itu jangan mensejasatkan saya. Sudah betul itu keledai. Keledai itu tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama dua kali, ya tidak. Nah, ini sudah pernah ditangkap. sudah pernah malu di media mengatakan saya itu hanya ikut menyebarkan yang sudah viral. Kok enggak kapok gitu loh. Harusnya kan orang pintar itu lebih, harus lebih pintar dari keledai lah. Ya. Keledai aja enggak jatuh dalam lubang yang sama dua kali. Ini kok masih sampai sekarang menyebarkan berita-berita yang aneh-aneh. Ya. Berita dai-dai Saudi itu pulang dapat gaji 20 juta untuk menyebarkan ajaran Wahabi. Dari mana begitu? Ya. Kok pintar yang keledai? Tujuh, menisbatkan hukum-hukum keji kepada syariat yang mereka ambil kesimpulannya dari berita-berita bohong. Delapan, prediksi ke depan. Sampai ada yang saya baru lihat lagi, ya, ya beredar di Facebook ya, ya dari Baikuni itu, bahwa UFO itu adalah pesawatnya Dajjal. Rasanya pengen tak lempar handphone itu. Kemukanya enak aja handphone saya, sayang lah handphone jadul kan lempar kemukanya. Tapi dari mana itu berita UFO itu aja gak ada kebenaran yang bisa membuktikan secara ilmiah keberadaannya ada tidak ada. Oh itu UFO itu pesawatnya Dajjal. Pernah lihat di Jogja dulu ada namanya Pencroft. Crop cycle, ada apa di sawah tiba-tiba sudah berbentuk apa, malamnya tidak ada tiba-tiba paginya ada. Apa susahnya orang pakai alat apa nih, alat pencukur tanaman, ini kan dikerjakan jam 1 sampai jam 3 subuh. Jadi beritanya adalah kemarin malam tidak ada, pagi-pagi tiba-tiba ada. Apa tidak cukup waktu untuk membuat itu? Bentuknya begini dan gitu. Ya Allah. Kan orang sekarang sudah bisa bikin spanduk yang besar, dibikin polanya, tinggal taruh, nah diikuti polanya. Iya kan, Dan? Enggak percaya kan tuh? ini adalah spanduk 10 meter kali 10 meter. Print memang itu polanya sudah, ya kan? Gunting-gunting dalamnya, berbentuk kan dia? Nah, taruh di sana. Keluarkan semua itu padi-padinya yang sesuai pola, guntingin memang itu. Gitu loh. Nanti angkat, jadilah dia. Gitu enggak? Kerjakanlah itu dari jam 1 malam sampai jam 3. Susah? Udah susah. Baru apa dia bilang? Itu adalah jejak pesawat Dajjal. Dajjal. Heran gitu loh. Orang-orang di zaman sekarang. Dan yang lebih bodoh lagi yang mau percaya. Dan lebih bodoh lagi yang mau mengorbankan kuotanya untuk mendengar itu bicara mana. Delapan, azan. Saya mahasiswa ikut BEM kampus. BEM itu Badan Eksekutif Mahasiswa. Ada mau dengerin? Tahun kemarin itu ada kayaknya viral anak-anak mahasiswa demo apa waktu itu ya. Terus muncul di TV, di berita begitu. Baru perwakilan BEM mana gitu. BEM UI, BEM UGM gitu. Itu berita apa ya waktu itu? Hah? Oh, RUU ya. RUU apa ya? Hah? RUU KPK. Nah, antum kalau mau jadi BEM, nah kurang lebih nanti jadi gitu. Gitu. Antum akan punya semangat untuk membela negeri dari kejahatan-kejahatan orang-orang mafia politik ceritanya. Jadi antum akan demo, bakar ban di depan kampus, kalau perlu bakar kampusnya sekalian. Untuk sesuatu yang sifatnya politik. Pertanyaan dari saya, ranahnya antum kah itu? Ranahnya mahasiswa kah itu? Berapa IPK-nya? Mamamu suruh apa kamu? Pergi ke kampus. Saya dulu ketemu juga waktu di kampus orang-orang yang seperti itu. Saya pernah hadir di sebuah hearing dengan rektor UI, rektor kampus saya waktu itu. Setiap orang diberi mic, suruh ngantri, silakan menyampaikan apapun. Anak-anak BEM itu isinya semua kritik mengkritik. Kayak dia lebih tahu daripada rektor apa yang dilakukan. Rektor, Pak Rektor ini melakukan anu-anu-anu. Itu di depan, isinya gerbang. Gerbang itu harusnya begini. Karena UI itu belum punya gerbang waktu itu. Gerbangnya harusnya begini, begini. Satu sudah, dua. Pak Rektor itu harusnya gini-gini. 3, 4, 5. saya alhamdulillah dapat kesempatan, saya juga ikut bicara. Terus saya ngomong begini, buat teman-teman yang tadi lebih dulu daripada saya berasumsi dan saya berhususon bahwa Pak Rektor ini gak mungkin dia datang ke kampus, masuk ruangan untuk tidur. Sehingga kita untuk mengkritik itu harus berapi-api dan setengah menjelekkan. Apakah Rektor itu datang ke sini tidur? Saya kira tidak. Dia akan melakukan apa yang menjadi tugasnya, karena dia dibayar untuk itu, dia punya amanah. Jadi kita kalau mau memberikan masukan, berilah masukan dengan cara yang baik, bukan dengan cara berapi-api seolah-olah kita ini lebih tahu. Kedua, saya tanya dengan teman-teman yang tadi, saya bilang, teman-teman yang tadi berapa IPK-nya ya? Ya, selesai saya ditepukin di tepuk tangan oleh yang lain, menunjukkan bahwa sebenarnya mahasiswa-mahasiswa secara umum itu tidak suka dengan gaya-gaya yang terlalu over bagi yang ditunjukkan oleh sebagian orang yang suka ada di BEM, yang kalau ngomong politik itu berapi-api. Jadi kalau menurut saya, tidak usah habiskan waktu antum untuk ikut-ikut dengan koorganisasi yang tidak penting seperti itu. Mendingan antum jalankan amanah orang tua antum berpahala, yaitu belajar aja yang baik, kerjakan itu tugas. IPK antum harus di atas 3,5. 3,5 berapa kumlot kalau sekarang? 3,51. Saya ingat saya. Jangan bilang anu minimal 2,75. Jangan, itu orang-orang nasib kok aja ngomong gitu. Gini, ini manusia itu gini. Kalau dia letakkan standar segini, dia akan di bawahnya. Kalau dia letakkan standar segini, dia akan mau di bawahnya. Selalu ada deviasi dari sebuah tujuan. Letakkan tinggi-tinggi supaya antum agak di bawahnya dikit dan tetap tinggi. Saya dari awal semester 1, target saya apa? PIN emas UI. Tapi enggak tercapai. Karena ada sebuah nilai yang bagi saya, nilai itu saya dicurangi oleh dosen saya. Saya tuntut dia tidak mau mengembalikan nilai yang asli. Semua yang nyontek saya dapat A. Saya yang memberi contekan dapat C. Maaf, bukan contekan. Ujian itu selalu open book. Jadi saya kumpulkan seluruh soal-soal dari 99, 2000, 2001, 2002. Saya bikin kunci jawabannya, saya taruh di fotokopian, lalu teman-teman satu kampus mengopinya. Saya yang bikin kunci jawaban dapat C. Semua yang ngopi kunci jawaban itu dapat A. Saya datang ke dosennya, saya bilang, di sini menurut saya tidak adil. Terus dia tanya, berapa IP kamu? 3,89. Sudah tinggi saja, tidak usah, katanya. Padahal saya maunya kalau dia dijadikan, saya dikembalikan ke nilai yang asli itu A, maka saya bisa dapat 3,91 minimal. Siapa tahu itu PIN emas setelah itu. Karena nanti di wisudawan dengan IPK tertinggi bisa dapat ada PIN emas. Dia disuruh jadi wakil mahasiswa. Saya punya target besar, yaitu saya punya PIN emas dan saya mau jadi wakil mahasiswa yang sambutan di waktu wisuda. Karena alhamdulillahnya waktu itu saya sudah ngaji, saya mau bilang sama mereka-mereka wisuda bahwa kemenangan sesungguhnya bukan saat ini, tapi manakala kita mampu memberikan impact yang bagus kepada masyarakat, terutama untuk akhirat mereka. Qadarullahnya enggak dapat. Jadi saya katakan tinggi saya di 3,95 supaya dapat PIN emas. Tapi qadarullah ada deviasi, jadilah 3,89 untuk turun. Jangan antum ikuti kata-kata kakak-kakak kelas yang gini, tidak apa-apa deh, untuk masuk perusahaan itu 2,75 cukup. Itu ada kakak yang bodoh-bodoh aja yang bilang begitu. Jangan ikuti mereka. Ikuti kakak kelas yang bilang, kumlaut. Siapa tahu antum tidak kumlaut, tapi juga enggak nasakom gitu loh. Nasakom tau? Nasib 1, nasib 1, supaya antum tidak 2, ke bawah, antum taruhnya di sini, jadi antum agak turun di sini, sedikit di bawah. Jadi saran saya, antum kuliah tidak usah ikut-ikut. Jalankan amanah orang tua antum, kuliah baik-baik, kerjakan tugas, irai IPK yang tinggi, supaya siapa tahu antum melamar kerja jadi lebih mudah. Jangan terpengaruh dengan kata-kata, tidak usah Banyak kok orang yang IPK-nya cuma 2,9 bisa tuh diterima jadi manajer mana, menjadi mana. Jangan terpengaruh. Memang pada kenyataannya antum punya modal IPK tinggi, itu sudah modal untuk lebih mudah dapat pekerjaan. Ya. Saya dulu waktu S2 di Arab Saudi, teman saya yang sudah duluan bilang begini, sebenarnya Muf, sakinganmu tuh ada anak UI. Cuma Pak dosen, profesor bilang begini, IPK-nya mana yang lebih tinggi? Kebetulan IPK kamu yang lebih tinggi, jadi langsung diambilnya. Itu adalah bukti bahwa punya IPK tinggi itu adalah satu pegangan, meskipun bukan jaminan, tapi masih ada, tapi ada yang dipegang itu. Ya. Jadi jangan terpengaruh dengan kakak-kakak kelas itu yang aneh-aneh. Ustadz, buletin HTI sudah ganti nama menjadi buletin Islam Kafah. Ini bukan iklan, bukan endorse. Ini adalah kalau antum mau ambil, jangan tinggalkan. Nanti takutnya jadi pemikiran ini ada slack di sini. Apa pendapat Ustaz tentang postingan yang sayang Allah like? Ada aja lagi. Dulu apa? Yang like kau doakan, gitu kan? Ini hanya kegilaan orang-orang yang hobi dengan ketenaran. Karena dengan banyak like kan jadi, berarti kan tenang tuh, berarti populer. Ya. Itu hanya orang-orang gila ketenaran saja. Kalau antum punya Instagram, Facebook, antum posting, memang itu kebaikan antum posting, dan jangan lagi lihat berapa like-like. Kalaupun dapat 100, jangan, aduh cuma dapat 100. Padahal subscriber 100.000. Apa yang salah? Misalnya, admin, delete aja. Malu, subscriber ratusan ribu tapi like cuma 100. Itu berarti masih gila ketenaran. Subhanallah, yang dikasihi Allah, la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaihi.